Mitra Bisnis, Perdana Menteri Korea Selatan mengundurkan diri dari jabatannya lantaran merasa tidak mengemban tugasnya dengan baik dalam penanganan kecelakaan feri baru-baru ini. Ini sangat berbeda dengan keadaan di negeri kita di mana pejabat tidak mau mundur, meski sudah ditahan misalnya karena kasus korupsi. Bahkan ada yang mau dilantik di dalam tahanan. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi sekaligus tokoh NU, Solahuddin Wahid. Gus Solah, apa komentar Anda soal ini? Ya itu budaya ya. Budaya kita berbeda dengan mereka, ya kan? Itu kalau kita kan budaya ada dua kemungkinannya itu. Merasa malu dan merasa bersalah, ya kan? Malu karena itu tanggung jawab dia. Mungkin secara hukum dia tidak bertanggung jawab. Tapi secara moral dia merasa bertanggung jawab. Jadi dia merasa malu kalau dia tidak mundur gitu, ya kan? Yes. Nah, kemudian dia juga ada rasa bersalah. Apapun juga itu akhirnya tanggung jawabnya kepada dia. Nah, di sini kan nggak ada itu kan? Emang ada punya malu di sini? Nggak ada. Malu nggak ada, bersalah nggak ada, takut juga nggak ada gitu loh. Orang korupsi itu kan yang mencegah itu tiga. Pertama, dia tahu itu salah, ya kan? Yang kedua, dia malu kalau ketahuan. Yang ketiga, dia takut atas akibat yang dia terima. Takutnya itu apa? Ya, takut ditahan, ya kan? Kalau sekarang takut dimiskinkan, misalkan gitu. Yang ketiga ya, takut karena agama melarang. Tapi itu udah gak ada sekarang, kan? Jadi janganlah membandingkan, bang adanya begitu, terimalah. Kalau dikatakan budaya, tapi bukankah kita menjunjung budaya timur, Gus? Timur, barat aja ada yang begitu. Dulu contohnya ya, dulu ada calon presiden Amerika, belum jadi calon, saya nggak ikat namanya, kemudian terbuka skandal dengan perempuan. Nah, dia mundur, nggak jadi calon. Iya, jadi malu mereka. Jadi kalau kita bilang orang barat nggak tahu malu, nggak juga, kita yang nggak tahu malu. Nah, yang Anda katakan, Gus, pejabat di negeri ini terlalu nafsu mengejar jabatan. Apa yang menyebabkan itu, Gus, menurut Anda? Apakah karena sistem politiknya yang memang mendukung? Saya pikir bukan sistemnya ya. Sistem satu hal, tapi ya apa namanya, nafsu kita, keserakahan kita. Itu kan orang mau menjabat itu apa sih? Yang dicari apa? Kekuasaan. Tapi setelah kekuasaan apa? Uang kan? Jadi kita tuh materialis betul sebetulnya. Cuma kita nggak mau ngakui gitu aja. Ada hubungannya kah dengan Orde Baru, Gus? Orde Baru satu hal, tentunya tidak. Tidak semua kesalahan Orde Baru tentunya ya. Ya kesalahan kita lah, saya nggak tahu. Dari mana mulai memperbaiki? Kalau menurut saya ya, dari diri kita masing-masing, dari keluarga kita gitu kan. Saya oleh ibu saya, keluarga ditanamkan gitu. Jadi tidak mengejar jabatan saya. Jabatan itu nggak perlu dikejar gitu kan. Datang ya kalau kita mampu kita terima gitu. Sebagai contohnya dulu saya jadi calon wakil presiden, saya langsung mundur dari Wakil Ketua Komnas HAM, saya mundur juga dari Ketua PBNU. Karena menurut saya ada konflik of interest. Tapi ya, gimana sekarang? Masuk BUI, masih jadi gubernur gitu kan? Nah itu kan bagaimana gitu loh. Maksudnya kan tahu diri lah. Kan dia udah pasti masuk BUI dia gitu loh. Ya udah malulah sedikit. Orang udah gak ada rasa malu, gak ada rasa bersalah, gak ada rasa takut. Baik Gus Solah, apakah Anda optimis negara ini bisa memiliki pemimpin yang tidak seperti itu, Gus? Rasanya sulit ya, rasanya sulit. Mungkin ya kalau iya ya ratusan tahun lagi. Sulit lah, wah, orang kita kayak gitu lah. Sekarang ini coba lihat, Anda lihat apa namanya, pemilu ini. Wah itu udah kacau betul. Di bawah itu dari mulai TPS sampai ke kelurahan, terus ke kecamatan. Itu permainan uang semua itu. Kenapa nggak malu ya? Karena semua orang begitu gitu kan. Yang nggak begitu tuh aneh. Iya. Nah, saya ambil contoh. Tadi kan saya bilang keluarga saya ya. Adik saya tahun 2009 itu, ya kekurangan suara 2000-an. Supaya PKB-nya dapat kursi gitu kan. Ada yang nawarin suara 3000 gitu. Dia nggak mau. Buat apa? Nggak ada gunanya juga jadi anggota DPR dengan membayar gitu. Nah, untuk mengambil sikap seperti itu, kelihatannya kan mudah. Tidak loh itu. Itu proses. Proses dalam keluarga, dari orang tua saya, kepada anak-anaknya, kami sama satu sama lain mengingatkan, gitu. Ya bagaimana? Bagaimana kita bisa mencapai sikap seperti itu kan proses pendidikan. Nah, bisa nggak kita belajar seperti itu, gitu kan? Jadi memang dari sisi itu kita memang mundur kita dibanding tahun 50-an. Demikian politisi sekaligus tokoh NU, Solahuddin Wahid. Saya, Mandariska.